Kita buat bagi elok. Letak matlamat agama kita, kita nak jolok naik. Jangan cari titik-titik perbalahan. Sama. Kita duduk satu jamaah, kita kondem jamaah satu lagi. Apa guna dia? Semua jamaah, kalau dia buat kerja Islam, dia ada sumbangan untuk agama. Sebut saja apa pun. Jemaah tabligh. Tabligh ada sumbangannya. Berapa ramai budak isap dadah ikut dia? Budak yang isap dadah. Masyarakat pandang sampah. Ibu bapa buang dah dia ni. Jemaah tabligh pergi jumpa budak ni. Bawa api sana sini dan sebagainya. Berubah dia. Kena tikak semayang. Mula dah belajar semayang. Itu jasa jemaah tabligh. Aspek-aspek yang menjadi kelemahan, semua orang ada kelemahan. Kita nak kata dia lemah, kita tak ada lemah. Nak fikir, fikir positif benda ni. Apa salah jemaah Abim? Salah Abim ni. Berapa banyak dah Abim boleh buat sekolah dia? Tazkiyah dia ada berapa banyak? Satu pusat taman asuhan kanak-kanak Islam yang mempunyai silibus yang teratur dan sebagainya. Hari ini mereka dah buat sampai ke peringkat Aceh lagi dah. Ada sekolah rendah dia, ada sekolah menengah dia. Adakah kerja yang mereka buat ni semua tak betul? Dia ada sumbangan dia. Dia tackle orang-orang yang educated. Orang yang duduk di universiti. Profesor-profesor madya. Orang-orang macam ni rasa berselera. Dengan bentuk pendekatan yang Abim memik. Salahkah Abim kalau buat macam tu? Jemaah Arkam. Satu masa dulu. Dengan minimarket dia, mempunyai rangkaian minimarket as-salihah dia. Bukan satu Malaysia, bahkan sampai ke peringkat internasional. Diakui pencapaian Bumi Putera 30% dalam dasar ekonomi baru, di antara penyumbang besar ialah jemaah dia. Kita ni hak jemaah duk komplain. Komplain saja. Setidak-tidaknya kita ada kerja buat. Abim ada kerja dia. Tabligh ada juga jasa dia. Arkam dulu pun ada jasa dia. PAS pun ada sumbangan dia. Kita ni tak ada apa, duk komplain ni ada apa?